Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Taib, qala syekh rahimahullah ta'ala wa amma mirathul jad. Adapun pewarisan kakek ma'al ikhwah, kakek dan saudara, ini kalau bergabung. Al-asyiqa awli ab wahal yarithuna ma'ahu amla. Ini kalau akhirnya ini seorang mayit meninggalkan beberapa orang saudara kandung atau saudara sebapak, juga meninggalkan kakek. Nah, mereka, saudara-saudara kandungnya ini, bisa enggak menerima warisan? Faqad dalla kitabullahi ala qawli Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Al-Quran menunjukkan, mengarahkan kepada pendapat Abu Bakar As-Siddiq. Wa annal jid yahjubul ikhwah asyqa auli ab auli kama yahjubuhum al abu. Simpulannya apa pertama di sini? Kakek itu sama dengan bapak kedudukannya. Kalau tidak ada bapak yang gantikan kakek. Ini maksudnya beliau. Nanti disebutkan beliau dalilnya. Ini pendapat Abu Bakar, memang terkenal beliau memasukkan, jadikan kakek itu punya jatah, ya, dapatkan warisan. Qala wa bayanu dzalik. Nah, penjelasannya ini pendapat Abu Bakar, pendapat Ibnu Abbas, wa Abu Darda, wa Aisyah radhiyallahu anhum. Nanti antum bisa coba lihat nanti pendapat ini dari dalam Muhalla, Al-Muhalla nomor 1730. Al-Muhalla Ibnu Hazm nomor 1730. Kemudian Fathul Bari. Tapi ini enggak tahu cetakan yang lama atau yang baru. Jilid 12 halaman 19. Jilid 12 halaman 19, kemudian Majmu' Fatawa. Yang punya monggo nanti dicari kalau yang mungkin. Jilid juz yang ke-31. Juz yang ke-31 halaman 342 atau 43. Kemudian Al-Mughni jilid 6, juz yang ke-6 halaman 315 atau 26. Kita lihat itu nanti. Tulisan kuno di 215 atau 315 ini. Baik, anak kuliah nanti di jilid 6 tentang ini pendapat Abu Bakar seperti disebutkan oleh beliau. Ini berarti kalau sekarang didukung oleh Syekh Sa'di, berarti dikuatkan, diterima oleh pertama ini pendapat-pendapat juga pendapat Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsir. Dan pendapat Abu Bakar ini termasuk yang dipilih oleh Syekhul Islam. Bahkan juga dipilih oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Nah, sekarang bayan dzalik. Wallahu a'lam, mana belum lihat tashil faraidnya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, lupa tuannya tadi. Ini tadi yang ulama tadi, berarti sebagian Syafi'iyah mas mengambil, berarti Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Ibnu Hazm dalam Muhalla, Ibnu Qayyim juga, kemudian pilih yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qudamah dalam, atau mungkin apa namanya, beliau sekedar menukilkan ya, tapi yang merupakan pilihan dari Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Pendapat Bunda Aisyah, Abu Darda, dan Ibnu Abbas. Baik, qala bayanu dzalik, penjelasannya. Nah, yang dimaksud sebentar, yang dimaksud dengan al-jidd di sini, jiddus sahih. Al-jiddus sahih. Apa artinya jiddus sahih? Bapak dari orang tua, ayah kita. Abul Ab. Nah, itu jiddus sahih namanya. Abul Ab. Qala bayanu dzalik, annal jidd, bahwa kakek adalah abun fi ghairi maudhi'in minal Qur'an. Kakek itu adalah ayah, disebutkan dalam beberapa tempat dalam Al-Qur'an. Sudah lewat dalilnya dalam surah Al-Baqarah, qaulihi ta'ala idh hadara ya'qub al-mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ishaq. Ada yang kurang ya, Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahun wahida. Nah, ingatnya itu. Nah. Baik. Ya. Nah. Ini beliau untuk menunjukkan bahwa dalam ayat ini bapak, kakek itu juga dianggap bapak. Abaika Ibrahima. Sebenarnya ada Ismail di situ ya. Abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq. Yang ayat ini jadi perselisihan. Itu Ismail kan bukan kakeknya. Tapi mungkin ada yang membantah, wallahu a'lam. Paman itu kan sinu abi. Paman itu kedudukannya ini seperti kata Rasulullah, sinu abi. Sama seperti abi, paman. Jadi kalau misalnya disebutkan di sini Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, ya kena setingkat, walaupun lebih tua Ismail daripada Ishaq. Nah, aku lihat tapi di sini dijadikan oleh beliau syahidnya adalah penyebutan Nabi Ibrahim dan Ishak. Padahal itu adalah kakek Nabi Yakub. Kakek Nabi Yakub. Baik. Al-ayah. Wa qala Yusuf alaihi salam, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yakub. Dan aku mengikuti millah bapak-bapakku. Siapa disebutnya? Ibrahim, Ishak, Yakub. Mana bapak beliau? Yakub kan? Nah, tapi Ishak dan Ibrahim itu teranggap sebagai bapak. Fasammallahu jidda wa jiddal aban. Allah namakan jid wa jiddal aban. Kakek dalam hal ini Ishaq, ya. Kemudian jiddul ab. Nah, ini kalau di sini urutkannya nanti, fasamallahu jid. Siapa jid di sini? Ishaq. Wa jiddul ab. Jiddul ab, abnya ini kembali ke Yakub. Ya, jiddul ab. Abnya ini kembali ke Yakub. Siapa? Ibrahim. Ya, Ibrahim. Itu semua dinamakan aban. Fadalla dalika annal jidd bi manzilatil ab. Berarti kakek itu sederajat, setingkat sama kedudukannya dengan bapak. Yarithu ma yarithuhul ab. Dia mewarisi apa yang diwarisi oleh bapak kita. Wa yahjubu man yahjubuhu. Nah, konsekuensinya begitu, berarti dia menghalangi yang dihalangi oleh si bapak. Nah. Bapak kan menghalangi saudara kan? Iya. Nah, akhirnya kakek juga demikian. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala wa idza kana al-ulama qad ajma'u ala anna al-jidda hukmuhu hukm al-ab inda adamihi. Inda adamihi. Ketika tidak ada bapak, kakek itu ya, jadi bapak. Dia punya ya, kalau misalnya dengan kemarin berarti apa? Dapat sebel. Ya, baik. Sulus dia. Kalau enggak punya anak. Seper enam dia kalau dia punya ya, seperti itu. Qala fi mirasihi ma'al auladi wa ghairihim, bersama anak-anak dan selain mereka. Ini ketika si mayit punya anak dan saudara. Min banil ikhwah, ya, ponakan-ponakan. Wal a'mam, punya saudara bapak. Wa banihim, anak-anak paman, ya, sepupu. Wasair ahkamil mawaris, dan berlaku baginya semua hukum waris. Fayam bagi aidan an yakuna hukmuhu hukmahu fi hajbil ikhwah li ghairi ummin. Berarti hukumnya sama seperti hukum bapak. Dalam hal apa? Menghijabi ikhwah li ghairi umm. Baik. Qala rahimahullahu taala. Menghijabi ikhwah li ghairi umm. Wa idza kana ibnul ibni bi manzilati ibni sulbi. Ibnul ibni cucu anak laki-laki. Putra dari anak laki-laki kita. Sama kedudukannya dengan Ibnu Sulb ketika bapaknya meninggal. Ibnu Sulb itu putra kandung kita. Nah, dia punya anak laki-laki. Meninggal anak kandung kita. Kedudukan cucu laki-laki ini naik. Sama kedudukannya dengan anak kandung. Dia dapat bagian. Ini kias. Falima la yakunul jiddu bimanzilatil ab. Kalau seperti itu keadaannya kenapa kakek enggak seperti bapak? Paham ya? Kan kalau kita punya anak laki-laki, misal anak Muhammad ya, Hatim dan Sabit. Meninggal Muhammad, yang mewarisi anak dua ini, Hatim dan Sabit ibnu Muhammad. Nah, itu maksudnya. Nah, kalau seperti itu keadaan anak, keadaan cucu, kenapa kakek enggak gitu? Paham ya? Nah, kenapa kakek enggak? Kalau misalnya bapak kita meninggal, kakek ada, kenapa enggak kakek yang jadi waris? Nah, gitu loh. Wa idza kana jiddul ab ma'a ibnil akh. Jiddul ab kalau tadi yang di atas siapa? Jiddul ab Ibrahim ma'a ibnil akh, bersama ibnul akh, anak saudara kita. Qad ittafaqal ulama ala annahu yahjubuh, bahwa kakek menghijabi ibnul akh, ponakan kita. Nah, kalau seperti itu falima la yahjubu jiddul mayyit akhahu. Kalau yang seperti itu terhijabi, kenapa jiddul mayyit, kakek kita, tidak menghijabi saudara kita, saudara mayyit, adik kita misalnya. Kita punya kakek. Nah, kalau yang seperti ini tadi yang di atas, jiddul ab yang paling atas, Ibrahim, ya, dalam hal ini kalau diurutkan ke atas tadi, Nabi Ibrahim bersama Ibnul Akh, ponakan kita. Itu Jiddul Ab menghijabi si Ibnul Akh. Nah kenapa? Itu disepakati oleh ulama. Kenapa Jiddul Mayyit, kakek kita yang langsung, kok tidak bisa menghalangi saudara kita? Falaysa ma'a man yuwarriful ikhwah ma'al jid nassun wala isyaratun wala tanbihun wala qiyasun sahih. Ini beliau membantah pendapat orang yang menganggap tidak ada bayani orang ini pada orang yang menganggap saudara dan kakek itu sebagai ahli waris punya nas sama sekali. Tidak pula isyarat wala tanbih wala qiyasun sahih. Jadi kalau misalnya mereka menganggap bahwa si saudara kita itu berhak dapat jatah ketika bersama kakek. Nah, mereka yang berpendapat bahwa saudara itu dapat jatah ketika kakek ada, itu enggak punya dalil gitu loh. Paham ya? Itu enggak punya dalil. Mereka enggak punya dalil, baik itu nas enggak punya, mana dalam Al-Qur'an? Coba baik secara tegas, isyarat juga enggak ada. Ini ilmu-ilmu tingkat tinggi dalam pelajaran tafsir, mencari istimbat. Dan itu enggak cuma dengan kecerdasan, tapi juga kesucian, bukan hanya zakat tapi zakat. Bukan hanya zakat tapi zakat juga. Karena dengan itu melihat isyarat apa yang dibalik ini. Kenapa? Dengan dia zakat punya, dzaqul arabinya muncul. Nah, kalau sudah muncul dzaqul arabi yang seperti ini, mampu dia menangkap isyarat-isyarat dalam bahasa Arab, apalagi dalam Al-Quran. Itu nasihat para imam. Nah, antaranya Imam Ghazali. Kan. Ya. Nah, wala tanbih itu ada dua nanti. Tanbih bil adna ilal a'la. Tanbih bil a'la ilal adna. Mentanbih dengan menyebutkan sesuatu yang ringan untuk menunjukkan yang besar. Kalau yang kecil aja enggak boleh, apalagi yang besar. Wala taqul lahumma uff. Ini bil adna ilal a'la. Kalau yang kecil saja mengatakan ah, itu enggak boleh, apalagi mukul. Ya. Apalagi membentak, sudah jelas juga larangannya, mencaci. Dengan mengatakan itu para anak. Ya. Al-aulad, para anak, biarpun sudah jenggotan, mereka masih ada, kita anak. Kita adalah anak. Surga tetap ada di telapak kaki mereka, gitu istilahnya. Ya, pintu untuk masuk surga. Nah. Ya. Tambih. Nah. Wala qiyasun sahih, dan enggak punya kias yang tepat. Mereka mau kiaskan dengan apa? Artinya ini buktinya kalau mereka sepakat mengatakan kalau misalnya anak Ibn ya. Itu sama kedudukan dengan Ibn Sulb, anak kandung. Kalau enggak ada anak kandung, cucu kita jadi ahli waris. Kenapa? Kakek enggak seperti itu. Kita enggak punya bapak tapi punya kakek. Kenapa enggak mewarisi? Taib, nah gitu. Amma masailul awl. Taib ya. Ya, ini bantahan dari beliau. Memang ada dua pendapat, ada dua madhab. Ini madhab Abu Bakar As-Siddiq, Ibn Abbas, kemudian Abu Darda, Bunda Aisyah, kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan itu pilihan, ini pilihan beliau. Kemudian pendapat Ibnu Hazm, juga sebagian Syafi'iyah kelihatannya Ibnu Hajar berpendapat seperti itu, dan Sahibul Mughni Ibnu Qudamah. Nah, Ibnu Qayyim juga dalam I'lamul Muwaqqi'in di jilid pertama. Nah, pendapat kedua itu pendapat banyakan sahabat, termasuk tiga khalifah. Pendapat kedua ini mengatakan bahwa kakek tidak bisa menghijabi saudara, tidak bisa menjadi penghalang yang menggugurkan saudara. Ini pendapat Umar, pendapat Utsman, pendapat Ali, pendapat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dan pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum. Annahu yani annal jid la yusqituhum. Yusqitu man? Yusqitul ikhwah. Bal yarithuna ma'ahu ala tafsil. Alat tafsir saya arti insyaAllah, kata beliau. Pendapat di atas, yang pertama tadi, pendapat ini juga salah satu pendapat Imam Ahmad. Pendapat beliau yang lain sama dengan pendapat yang kedua. Lu semua yang rajih, nah itulah fikih. Ya, itulah belajar fikih. Jadi memadukan dalilnya apa, terus nanti lihat kiasnya, kemudian lihat perbandingan seperti ini. Ya, itu dengan pertolongan Allah, taufik dari Allah. Dan beliau memilih pendapat ini. Baik. طيب قال رحمه الله تعالى واما مسائل الاول فانه يستفاد حكمها من القران الاول juga ada di dalam Al-Qur'an kata beliau. Dari mana? قال رحمه الله وذلك ان الله تعالى قد فرض وقدر قد فرض وقدر لاهل الموارث انصبا. Pertama, Allah telah menetapkan dan mewajibkan ahli waris itu punya nasab, punya ansiba, jatah tertentu. Berapa? 6. Ada yang 1/6, 1/2, 1/3, 1/4, 2/3. Ya. Nah. 1/8. Baik. Wahum baina halatain. Nah, mereka dalam dua keadaan. Imma an yahjuba ba'duhum ba'dha, ada yang satu menghijabi yang lain. Kemarin ada berapa itu? 3 yang masalah hijab. Ada 3 ya. Yahjubu ghairahu wa la yuhjab. Yahjubu ghairahu wa la yuhjab. Ada 3 keadaan. Dia menghijabi yang lain, menggugurkan yang lain tapi tidak bisa diganggu gugat. Siapa ini? Kedua orang tua dan anak. Ada bapak, ibu, ya, itu gak bisa diganggu gugat. Mereka bisa menghijabi yang lain, ya. Punya anak juga demikian. Mereka jadi ahli waris, itu gak bisa diganggu gugat. Mereka punya data, punya jatah. Kapan mereka tersingkir? Kalau statusnya budak atau beda agama. Nah, baik. Atau katal, nasallallahu salamah. Yang kedua, yahjubuhum ghairuhum wala yuhjab wala yahjubun, bisa digugurkan oleh yang lain tapi enggak bisa menggugurkan yang lain. Ini satu cuma ikhwah li'um. Ikhwah li'um itu bisa digugurkan oleh yang lain tapi enggak bisa menghalang yang lain. Ikhwah li'um. Nah, yang berikutnya, yuhjab wa yahjub ghairahu. Yuhjab wa yahjubu ghairahu. Dia bisa dihalangi dan bisa menghalangi yang lain. Nah. Tapi ada set empat, yang satu, yang ke satu, yang keempat, ya, ada lagi yang keempat. La yahjub wa la yuhjab. La yahjub wa la yuhjab. Tidak bisa dihalangi, tidak bisa menghalangi. Tidak bisa menggugurkan, tidak bisa digugurkan. Siapa? Suami dan istri. Suami punya meninggal, itu enggak bisa menggugurkan yang lain. Istri juga demikian, tapi dia enggak bisa digugurkan oleh yang lain. Menggugurkan yang lain enggak bisa, digugurkan juga enggak bisa. Punya jatah sendiri. Baik, itu empat keadaan tadi terkait dengan hal ini tadi. Nah, imma an yahjuba ba'dhum ba'dha aw la, atau enggak. Nah, fa in hajaba ba'dhum ba'dha, kalau misalnya sebagian menghijabi yang lain, fal mahjub saqitun. Maka yang terhalangi berarti gugur jatahnya. La yuzahim, enggak bisa ikut nebeng mendesak yang lain. Wala yastahiqqu syai'a, enggak dapat apa-apa. Nah. Wa illam yahjub ba'dhum ba'dha. Nah, keadaan kedua, kalau tidak bisa, ya, kalau sebagian tidak menghijab yang lain, fala yakhlu imma. Nah, berarti ada dua keadaan lagi. Ada berapa keadaan lagi? Imma alla tastaghriqal fardhu furud at-tarikah. Tidak menghabiskan semua jatah. Nah, misalnya apa? Nah, kalau misalnya yang dia meninggalkan anak perempuan. Ya, anak perempuan. Satu-satunya semata wayang. Nah, berapa dapat anak perempuan? Setengah. Habis hartanya? Enggak kan? Masih ada sisa setengah lagi. Nah, kemana ini? Au tastaghriquha min ghairi ziyadah wala nuqsan. Atau dia menghabiskan semuanya. Enggak kurang, enggak lebih. Seperti anak laki-laki ya. Ya. Yeah. Anak laki-laki ya. Anak laki-laki berapa gitu loh. Nah, ini jatah semua dia. Bagikan untuk mereka. Asabah. Nah. Baik. Kemudian au tazidul furud 'ala tarikah. Penerima jatahnya tambah sementara tarikahnya enggak. Yang melebihi peninggalan, melebihi harta yang ditinggalkan. Nah. Udah ya. Fa fil halatainil ulayain kullun ya'khudhu fardahu kamilan. Nah, pada dua keadaan di atas, hajaba ba'dhum ba'dha, ya. Sama dengan wa illam yahjub ba'dhum ba'dha, atau di bawahnya itu mungkin lam yahjub ba'dhum ba'dha. Keadaan pertama imma lastaghriq atau tastaghriq. Nah, pada dua keadaan yang pertama ini masing-masing mengambil jatahnya secara sempurna. La tastaghriqul furud ataupun yang tastaghriq. Seperti tadi misalnya yang kita sebutkan la tastaghriqul furud tarikah. Tidak menghabiskan semua jatah warisan. Punya anak perempuan meninggal, punya anak perempuan atau punya menikah, ya, cuma meninggalkan istri, ya, meninggalkan istri dibagi berapa? Misalnya satu istrinya hartanya habis, nggak apa, hartanya tinggal banyak, kemudian nggak punya anak, nggak punya keluarga yang lain-lain, cuma meninggalkan istri, dapat berapa istrinya? Seperempat kan? Seperempat, ya, seperempat, seperempat setengah. Seperempat karena enggak punya anak kan. Nah, itu harta yang lainnya kemana? Itu maksudnya. Berarti dia ngambil furudnya secara sempurna. Ngambil jatahnya secara sempurna. Nah. Au tastaghriquha min ghairi ziyadatin aw wala naqsin. Atau dia mengambil semuanya tanpa tambahan-tambahan lebih atau kurang. Ya, kalau dia meninggalkan anak laki-laki. Nah, itu ngambil semua harta. sudah meninggal suami, misalnya seorang wanita meninggalkan tiga anak laki-laki. Enggak punya suami, enggak punya keluarga atas, kakek, bapak enggak ada, paman enggak ada, sepupu enggak ada, saudara enggak ada, cucu juga enggak ada. Tiga anak laki-laki ini. Hartanya 3 miliar. Habis kan? Habis, enggak kurang, enggak lebih. Nah, itu contohnya. Nah, berarti kan apa? Kullun ya'khudhu fardahu kamilan. Selesai. Paham ya? Nah, wa fil halatil akhirah. Nah, sekarang pada keadaan yang kedua, wahiya ma idza zadatil furud ala tarikah, yaitu kalau furudnya, jatah itu melebihi tarikah, melebihi harta warisan. Ya, tadi di atas. Dan ikan fardhu kanan ya. Nah. Keadaan yang terakhir, tazidul furud alat tarikah. Nah. Fala yakhlu min halain. Ini juga ada dua keadaan. Furudnya itu yang enam itu melebihi tarikah. Hartanya pas-pasan. Hartanya pas pas-pasan, yang ditinggalkan itu pas-pasan. Pokoknya udahlah, misalnya anaknya segudang. Gudang itu berapa besarnya? Taruh anaknya ya, 4 ya. Hartanya cuma mungkin tinggalkan ya, ternyata banyak utang harus naudzubillah. Nah, kurang. Nah, coba. Nah, ini ada dua keadaan. Imma annan qusa ba'dal warasah an fardil ladhi faradahu Allahu lahu. Pertama, kita mengurangi jatah sebagian ahli waris dari fardnya. Dia dapat setengah, tapi tidak setengah kita kasih. Gitu loh. Mahfum. Dia dapat setengah, tapi enggak setengah kita kasih. Wa nukmilu lil baqin minhum furudahum, tapi jatah yang lain kita sempurnakan. Nah, sepertiga dapat sepertiga. Wa hadha tarjihun bighairi murajjih. Ini menguatkan tapi enggak ada penguatnya. Menguatkan sesuatu tanpa alat tarjih. Enggak ada dasar. Enggak ada dalilnya, gitu loh. Dari sisi mana? Kok bisa dia dilebihkan sementara yang ini jatahnya di yang satunya dikurangi? Qala wa laisa nuqsanu ahadihim bi aula minal akhar. Ini mengurangi jatah salah seorang dari mereka itu enggak lebih utama dari yang lain. Kenapa kok yang ini dikurangi, yang ini ditambahkan? Nah, fata'ayyanat alhal atsaniyah. Berarti kalau yang seperti itu enggak boleh, maka kita pakai yang kedua, kata beliau. Wahya anna nu'ti kulla wahidin minhum nasibahu biqadril imkan. Ini yang banyak. Mereka dikasih jatah sesuai dengan yang ada. Wa nuhasis bainahum. Dan kita bagi. Kita bagikan di antara mereka kayuduni kaduyunil ghurama azzaidah ala malil gharim, seperti hutang orang yang kena utang ditambahkan kepada harta malul gharim, orang yang berutang. Nah, artinya berarti ada mereka, kalau misalnya kita sudah lengkap, kemarin ada contohnya ya, itu aul jadinya. Nah, itu di kita berikan masing-masing jatah sesuai, tapi kan misalnya perhitungannya dengan harta, dengan misalnya miliaran atau jutaan, nanti ada yang kurang, gitu loh ya, ada yang kurang. Nah, yang kurang ini kita apakan, gitu loh, kita anggap mereka apa namanya kena utang yang bagikan itu, gitu. Terutang sama orang yang punya jatah ini. Kalau asobah selesai urusannya, ya. Kalau asobah selesai urusannya, dia mendapatkan ngambil harta itu tanpa sisa, tanpa ukuran. sisa berapa ya udah dapat, alhamdulillah terima. Tapi ini fard. Sementara jatah dia kok kurang, mestinya 1/6 utuh, kok ini kok nggak sampai 1/6, gitu loh. Paham ya? Nggak sampai 1/6. Nah ini gimana? Nah, itu berarti terutang. Ini maksudnya oleh beliau. Wala tariqul musilun ila dalika illa bil aul. Nah itulah yang namanya aul. Coba carikan yang mana kemarin itu ada yang aul. Ada kan kemarin, coba lihat. Lupa. Ini itu ilmunya fi sutur ini. Al ilmu fi sutur la fi sudur. Mana Mas Narno? Enggak kelihatan. Biasanya ada. Nah, yang al-muhim itu ada apa di sini namanya, istilahnya aul. Nah, jatah dia terkurangi mestinya penuh, tapi enggak dapat penuh. Ah, yang kemarin meninggalkan dua orang istri, satu orang saudara seibu, dan dua saudara perempuan sebapak. Nah, coba dilihat, mungkin pernah ada kemarin. Meninggalkan dua orang istri, akhun li'um, saudara seibu, dua saudara perempuan sebapak. Nah, dua saudara perempuan sebapak. Itu aul. Dua saudara dua istri dapat berapa? Masing-masing 1/4. Akhun li'um 1/6 ya. Nah, ba'ukhtain li'ab 2/3. Betul ya? Itu aul itu. Coba dihitungkan. Misalnya dapat harta warisannya 10 juta lah. Yang bawa kalkulator. Itu contoh kasus ya, yang anda ingat, yang anda tahu, pernah tahu. Baik. Udah. Yang mudah lagi mungkin Pak, coba lihat, meninggalkan seorang suami, wanita, seorang wanita mati meninggalkan seorang suami syaqiqah, saudara perempuan kandung 1, dan ukhtu li'ab. Nah, ini jelas mungkin anunya aulnya. Suami dapat berapa? Enggak punya anak, 1/2. Ya. Mana ini Mas Narnonya, enggak kelihatan. Suami dapat 1/2, saudara perempuan kandung dapat 1/2 juga. Terus ukhtu li'ab. Nah. Ukhtu li'ab dapat berapa coba? Nah. 1/2 juga kan? Atau enggak dapat. Nah, enggak dapat dia ya. Nah. Asobah ya. Asobah Paul. Nah, coba dicari itu. Baik. yang syaratnya dapat ukhtul li'ab itu dapat setengah, itu kan enggak ada syak, enggak ada asyqa wa syaqaiq, ganti cuma satu. Ya. Baik, nah itu diantaranya kasusnya. Nanti kita cari. Kita teruskan. Qala rahimahullahu ta'ala. Wa nuhasisu bainahum kaduyunil qurama az-zaida ala malil gharim. Wa la tariqa musil dhalika illa bil'awl. Fa'ulima min hadha annal awl fil fara'id qad bayanahullahu fi kitabihi. Ini juga supaya dapat adil semua, dapat sesuai dengan jatahnya, mau tidak mau dengan aul. Berarti aul di dalam faraid itu ada ketentuannya di dalam Al-Quran. Nah, artinya nanti di yang dapatnya mestinya dia dapat sama seperti yang lain-lain, itu diambilkan uang dari hartanya yang dari yang lain itu loh. Diambilkan dari yang lain itu, dijatah supaya sama untuk yang si yang terakhir ini. Kalau enggak dia dapat kurang. Sementara dia jatahnya sama seperti yang harus adil. Nah, itu makanya dia utang di situ, namakan dia di kena yang lainnya kena utang. Ya. Kumpulkan aul di situ. Ya. Nah, baik, insyaallah kan depan lanjut. Ada lagi, ada aul, kemudian ada nanti rad. Rad ini kembalikan kemana? Apakah ke dia yang macam tadi? Meninggalkan anak satu anak perempuan. Ya, entah seorang laki-laki atau perempuan meninggalkan seorang anak perempuan satu-satunya. Dapat berapa dia? Setengah kan? Nah, itu harta sisanya kemana? Ke baitul mal atau kembali ke dia? Kalau kembali ke dia itu namanya rad. Atau ke baitul mal. Nah, kalau punya dawil arham, mereka yang beliau pilih berhak dapat. Misalnya dia punya sepupu, punya anak saudara perempuannya, anak pamannya yang lain, nah itu berhak. Itu dibagikan ke mereka. Entah itu namanya. Nanti kita lanjut. Tadi yang tolong di net dicari ya. Zaujun wa syaqiqah wa ukhtun li'ab. Kemudian yang tadi, soal tadi, mana tadi? Taib zaujatain akhun li'ab wa ukhtain li'ab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.